Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa antamasa bismati ilhamidin. Pemirsa pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam serial Jawab Fitnah dengan Fakta. Pada seri yang atau episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang jawaban terhadap tuduhan radikal terhadap dakwah terhadap tuduhan radikal terhadap dakwah Ahlussunnah Jamaah atau dakwah Salafiyah. Ya, dakwah Islahiyah Salafiyah. Tuduhan ini cukup sangat familiar ya di mana-mana. Bahkan di masyarakat ya dijadikan sebagai isu yang santer untuk menjelek-jelekkan untuk menjegal berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang mereka cap sebagai Wahabi, kemudian dilabeli kaum radikal. Kemudian juga dikait-kaitkan orang yang berjenggot secara dengan radikal, ya. Kemudian juga banyak sekali, ya. Dan bukan hanya para pendakwa-pendakwa yang anti dengan dakwah sunnah atau anti dengan dakwah salafiyah, dakwah salafi atau kaum salafi, tapi juga termasuk sebagai penegak hukum pun ikut-ikutan terang permasalahan seperti ini. Dan kami punya pengalaman yang cukup banyak tentang hal bukti tadi ini dalam dakwah, ya, bagaimana sebagian daripada penegak hukum pun tidak memiliki apa namanya semacam kualifikasi yang harus dilakukan, ya, sehingga dengan mudah mencap menjustifikasi dan sebagian kelompok orang-orang yang menuduh ini adalah kaum radikal. Maka pada perjumpaan kita kali ini dalam episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dan usaha maksimal dan tidak ada taranya sebetulnya jika dibanding dengan kelompok-kelompok yang suka menuduh dakwah Salafiyah dengan dakwah Wahabiyah, mengatakan kaum radikal. Waktu pernah saya ceritakan bagaimana ketika di sebuah lembaga bekas Bangpol di salah satu kabupaten, ketika kami klarifikasi tuduhan-tuduhan itu, ya, saya menantang untuk kepada sang penuduh untuk membuktikan mana dari guru-guru kalian daripada tokoh-tokoh kalian yang menulis tentang bantah terhadap kaum radikal itu dengan betul-betul mengakar di dalil yang jelas, karangan kah, tulisan kah, tunjukkan, ya, yang betul-betul mengupas ke akar-akarnya. Kemudian saya membawakan tulis-tulisan saya yang sudah mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang bagaimana pertama sejarah dan penanggulangan terorisme, ya, sebab-sebab dan penanggulangan terorisme, kemudian juga ISIS ditinjau dalam pandangan Ahlussunnah Jamaah, kemudian juga pandangan politik Ahlussunnah Jamaah terhadap penguasa, kemudian juga pelanggaran syariat yang dilakukan oleh kaum teroris, kemudian juga tatbik syariah, tentang tatbik syariah di Indonesia, judulnya saya kurang ingat sehari, ya, itu bisa dilihat di Google Scholar, ya, di halaman saya sendiri. Itu judul-judul itu ada di sana, dan itu tentu saya ngambil faedah dari kita para ulama, ulama-ulama salafi yang menulis tentang bagaimana catatan kaum radikal tersebut, ya, dan ini bukan 1, 2, 3 karangan mereka, ya. Oleh sebab itu kalau masih ada orang masih menuduh, ya, ini adalah kaum radikal, Wahabi radikal atau semacamnya, ini sebuah fitnah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulisan yang saya pernah itu teroris sebab dan penanggulangannya, pandang politik Ahlussunnah terhadap penguasa, kemudian juga perda syariat, ya, perda syariat dalam tinjauan konstitusi, fakta sejarah dan akta Islam, ya, kemudian juga yang satu segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam, ya. Kemudian ISIS, ya, dalam tinjauan akidah Islamiyah, dan juga beberapa tulisan-tulisan lain yang mungkin antum bisa istifadai, hoax dalam tinjauan hadis-hadis Nabi, kemudian juga dalam bahasa Arab tentang pelanggaran-pelanggaran usul allati khalafa fiha al-qawaid ala sunnah, yaitu pokok-pokok akidah yang diselisih oleh kedua pokok-pokok akidah Ahlussunnah Jamaah yang ditentang, yang diselisih oleh kaum Khawarij. Ya, kemudian juga saya menulis tentang klarifikasi Syekh Muhammad Wahab tentang hakikat dakwahnya kepada masyarakat Qasim. Ini jalan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ada di masa beliau, dan itu masih diulang-ulang oleh orang Hambali ya, dalam itu kehobian mereka ya, kecanduan, dalam bahasa salah seorang kiai mereka, kecanduan ya, memfitnah orang ya tanpa ada bukti dan fakta ya. Kemudian kalau kita lihat fakta yang dalam kenyataan sekarang, dalam kenyataan pokoknya orang-orang yang terlibat resmi di Indonesia itu apa belajarnya kepada ulama-ulama Wahabi ya, apakah ulama-ulama Wahabi yang dicolek mereka sebagai ulama Wahabi, apakah ulama Salafi? Tidak ada ya. Sekian banyak dari teroris yang ditangkap di Indonesia, apakah ada bukti mereka itu betul-betul pernah belajar? Saya tahu salah seorang tokoh dari teroris yang ditangkap itu, dia pernah membelajar satu kampus, di salah satu kampus di Jakarta sama saya, dan dia mengambil pemikiran itu bukan dari pemikiran pendidik kampus, yaitu dengan karang Muhammad Al-Mahdisi yang tentang takfir yang dia pahami. Jadi di luar itu dia bukan orang Wahabi, dan itu orang Saudi juga ya. Dan lain sekali sebetulnya bahkan fikrah takfir ini banyak dari muncul dari Mesir ya, Ayman Zawahiri, kemudian juga siapa lagi itu, lupa saya namanya, kurang ingat saya hari ini. Dan itu tuduhan-tuduhan itu masih banyak di tengah masyarakat, bahkan ya sebagai tuduhan. Dan bahkan saya sendiri, salah seorang tokoh di tempat saya berdomisili ini, itu melaporkan, saya punya bukti di bawah itu, melaporkan ke menteri ke Dirjen Pendidikan Tinggi kalau nggak salah, ke Kapolri ya, kemudian BMPT, kemudian juga gubernur ya. Dan ini sudah pernah dicek langsung oleh seorang yang diminta oleh gubernur di tempat munisi itu, orangnya ngaku kepada saya dan bertanya kepada saya dan mengambil saya kepada saya hadir seminar di salah satu kampus di Islam di Surabaya, dan beliau di bagian personalia waktu itu, dan beliau adalah yang waktu bom Bali yang mengklarifikasi ke Abu Bakar Ba'asyir dengan beberapa orang intel gitu, beliau kita sendiri, dan beliau yang berhasil mengambil Abu Bakar Ba'asyir tentang kejadian itu, dan beliau bercerita, dan beliau menceritakan bahwa ketika surat sipulan ini mengadukan itu ya, itu ada klarifikasi yang dilakukan oleh pihak, dan beliau mantan juga kendepak daerah salah satu provinsi tempat demisi saya. Kemudian beliau diminta oleh gubernur untuk melakukan klarifikasi dan cara menginteli. Dan kata beliau, saya tidak mau memberikan tugas ini kepada orang lain, dan saya turun langsung ke lokasi. Dan saya waktu itu menguntit kalian, kampus kalian, kata beliau, sampai ke Papua, kemana pun kalian pergi, ikut itu. Saya saya pakai motor, dan saya kayak mancing-mancing. Dia cerita sendiri. Dan tidak ada saya temukan apa yang mereka tuduhkan kepada kalian, tidak ada selama tuduhan. Itu adalah beliau yang bercerita sendiri. Saya dipanggil ke kantor ruang beliau. Waktu kita salah seorang dosen lain, yaitu Ustadz Mohsan, itu kita hadir dalam suatu seminar. Ketika ketemu, oh kalian dimana dari daerah Jember gitu, dari tamu, wawancara. Beliau bilang bahwa saya pernah bertugas mengintai kalian, dan saya bekerja benar, dan saya tidak percayakan ke pihak lain gitu. Dan beliau sudah memberikan rekomendasi ke gubernur, tapi nggak tahu gimana ya, masih aja isu-isu itu masih disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh sebab itu, ini adalah saya akan buktikan bagaimana karya-karya para ulama Salafiyah, usulullah Salafi, yang menulis kitab-kitab untuk menerangkan berbagai penyimpangan-penyimpangan para radikal, dan bagaimana upaya-upaya mereka dalam melakukan menangkan para radikal itu. Pertama umpamanya, kalau kita ambil dari karang Muhammad di antara kaum radikal itu kan menentang penguasa. Di dalam kitab usul sitah ini punya Muhammad Wahab sendiri itu, dan juga dalam kitab dalam risalah beliau Al-Qasim itu, ini adalah al-aslu salis, dasar yang ketiga itu beliau kontes sekali menyatakan tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Asal kedua adalah tentang wajib menjaga persatuan. Ya, beliau sebutkan ini inna tamam istima'i was-sam'u wa tha'ah. Jadi kesempurnaan dari menjaga persatuan wajibnya taat dan patuh kepada liman ta'amara 'alaina, yang menjadi pemimpin kita. Jadi kalau ada orang yang Wahabi itulah anti NKRI, lalu membuat pelang-pelang di depan kampus-kampus RI, umpamanya di kampus-kampus orang-orang Salafi mengatakan NKRI harga mati. Nah, kami enggak ada orang-orang yang memberontak kok. Kami tidak pernah ajaran kami tidak pernah mengajar orang untuk memberontak, bahkan kitab-kitab yang saya lihatkan ini semua menjelaskan bahwa akid jelas di kalangan para ulama Salafi tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat elit dalam mentaati pemerintah, tetapi tentu dalam hal ma'ruf. Tapi kalau ada pelanggaran bukan berarti mereka main di mesos, main jalan-jalan, tidak ada itu. Dan merupakan pelanggaran manhaj ya, Maka kalau ada mengatakan orang Wahabi, yang mereka katakan Wahabi atau kaum Salafi itu adalah sangat membahayakan NKRI, itu dusta dan bohong nyata. Karena di antara kitab-kitab yang kami pelajari semuanya itu mengajarkan kita adalah untuk anda patuh kepada pemerintah. Sehingga kaum-kaum Khawarij pun menuduh, wah ini adalah kaum Mujiah. Ya, taat dan patuh kepada orang yang memimpin kita. Walau kerana Habasyian, walau dia bukan dari keluarga yang terhormat, ya. Ya, dan kemudian beliau mengatakan, pembayan Allah hada bayan syai'at kafian. Ini penjelasan sangat luas. Jelas di dalam Al-Quran, biwujuhin min anu al-bayan, dan berbentuk-bentuk versi penjelasan. Syara'an wa kadaran, baik secara syari'i maka beliau takdir. Kemudian, ini, ya, salah satu saya ingin mengatakan, orang karena dalam sebuah pertemuan ya, di Bali gitu ya, dipanggil ketua-ketua sekolah tinggi dan berbicara itu salah satu tokoh pemerintah mengatakan bahwa ajaran Muhammad Wahab itu sumber radikal. Enggak pernah belajar, enggak tahu bagaimana ajaran Muhammad Wahab, nuduh-nuduh tempat sembarangan. Ya, buktikan di mana ada hasutan-hasutan untuk melawan pemerintah dalam ajaran-ajaran Muhammad Wahab atau dalam kita ketemu nutamia. Coba jelaskan. Saya ingin bukti, ya. Kalau ada, saya akan bakar kita-kita yang kalau memang ada hasut-mahasut untuk melawan pemerintah. Maka, ini salah satu bukti kedustaan, ya. Nah, kemudian, coba lihat. Saya lihatkan bagaimana fatwa-fatwa ulama ini kumpulan kitab. Silakan dimiliki oleh para penegak hukum yang mencurigai selama ini kaum Wahabi adalah radikal atau Syafi'i radikal. Silakan lihat. Ini fatwa-fatwa al-fatwa syar'iyyah fi qadaya asriyah. Fatwa syar'i dalam permasalahan kontemporer. Apa saja pembahasannya? Adalah pembahasan takfir war khuruj al-ulatul amr wa naqul bai'a wa sabb ulama. Ini dicarangkan fatwa-fatwanya, yaitu tentang penjelasan takfir, hukum merontak ke penguasa, kemudian juga naqul bai'a itu membatalkan bai'at, maksudnya para pemerintah yang resmi, kemudian mencela ulama. Itu hobinya orang radikal memang. Hobinya orang radikal, maka di sini jelaskan di fatwa-fatwa. Ini lihat bagaimana fatwanya nanti. Bagaimana fatwa anda baca. Dan ini sudah diterjemahkan. Jadi kalau bila saya minta, baik Pak Mui, para tokoh-tokoh agama di Nusantara, baik tokoh nasional, apapun saja, ya, tolong ditranslate, ya, dibacakan ini. Kalau tidak bisa paham bahasa Arab, ya, misalkan orang dibacakan, benar tidak orang Wahabi itu ancam NKRI, ancam bagi NKRI. Atau kaum Salafi itu adalah kaum radikal. Ya. Ini yang topik dibahas, fatwa-fatwa ini. Fatwa Syekh bin Abdullah Aziz bin Abdullah bin Alih, kemudian fatwa Saleh bin Fauzan al-Fauzan, fatwa Abdul Muhsin bin Nasir al-Ubekan, kemudian fatwa Muhammad bin Hasan al-Sheikh. Ya. Kemudian di sini apalagi? Tafcirat wal-iqtialat wa khatf at-ta'irat. Yaitu menjelaskan fatwa hukum apa? Tafcirat, peledakan-peledakan. Kemudian apalagi? Iqtialat, yaitu penculikan-penculikan. Kemudian wakaf ta'irat, yaitu melakukan membajakan pesawat. Baca fatwanya, dibolehkan atau gimana? Tidak pernah satu pun fatwa di dalam ini membolehkan hal itu. Kemudian apalagi mukotah mentajatul kufar. Bagaimana pula fatwa tentang memutuskan membaikot hasil-hasil makanan-makanan yang datang dari kafir, ya, pembaikotan. Kemudian mengkafirkan rijal al-ami wa qitalihim. Bagaimana pula hukum membunuh para berengki amanan, ya, mau disebutkan sini, ya, mengkafirkan mereka. Ini ada fatwanya. Ya, semua dilarang oleh dalil-dalil dengan lengkap. Ini begitu, bukan 121 penjelasan ini oleh ulama-ulama Salafi, ya, menjelaskan tentang mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian apalagi al-amaliyat al-fidaiyah intihariyah, hukum yaitu tentang bom bunuh diri. Silakan baca buku ini, fatwa-fatwa ini apakah membolehkan atau tidak, ya. Kemudian kemudian juga Sa'dul Faqih wa Muhammad Mis'ari wa Usama bin Ladin, ini fatwa-fatwa yang membongkar kesesatan mereka yang ketiga. Kemudian al-jihad wadawabir syari'iyah, kemudian penjelasan tentang jihad yang syari'i itu bagaimana dijelaskan di sini. Kemudian al-mudaharat wal-musayyarat al-i'tisalat, jadi bagaimana hukum demonstrasi. Kok bisa-bisanya nuduh kaum Wahabi atau orang Salafi itu radikal? mereka berdemonstrasi aja dilarang. Halo, ya, kami tak pernah dibolehkan oleh para ulama-ulama kami untuk berdemonstrasi, apalagi melakukan peledakan-peledakan. Ya, ini patuh-patuhannya jelaskan. Ya, kemudian apalagi ini? Kunut nawazil fi fawaid wa du'a ala umumul kufar bil halak. Ini jelas hukumnya bagaimana pula. Kemudian qatlul mu'ahadin, bagaimana hukum membunuh orang non muslim yang diberi keamanan oleh negara. Ya, wal mustamanin, mu'ahadin yang ada perjanjian bilateral dengan negara-negara. Wal mu'astamanin, diberi keamanan. Wa ziwar biladil islam, atau orang yang datang ziarah ke atau mengunjungi wisatawan ke negeri-negeri Islam. Semuanya ada fatwanya di sini. Dia itu menyatakan dilarang melakukan hal seperti itu. Silakan baca. Kalau setelah ini masih aja keluar-keluar radikal-radikal, subhanallah, memang apa maunya? Ya. Itu namanya candu memfitnah, ya. Kemudian asbab nasar tamkin, itu penjelasan tentang sebab-sebab adanya pertolongan dari Allah SWT. Ini salah satu kumpulan fatwa. Kemudian kumpulan lain, kumpulan fatwa yang lain ini, fatwa al-la'imah, ya, fatwa al-la'imah fi nawazil al-mudlahimah, yaitu fatwa para ulama tentang kejadian-kejadian yang sedang menghiruk pikuan, yang sedang berbahaya. Nah, kemudian tabriatu dakwah wa atbar Muhammad Wahab min tuhmat at-tar wa al-hab, yaitu penjelasan, yaitu berlepas dirinya dakwah, tabriah, bersihnya dakwah dan pengikut Muhammad Wahab dari tuduhan tatarruf radikal dan teroris. Ya, ini ya bukunya, tolong baca, silakan baca apa fatwa-fatwa di sini, ya, silakan baca. Banyak sekali pembahasannya. Pembahasannya cukup hampir mirip itu. Ya, ini disebutkan, disebut at-tafjirat takhrib fi biladil islamiyah agariha, yaitu perbuatan tak hukum peledakan atau penghancuran, ya, di negeri Islam dan lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Ikhtitab at-tafjirat wa banil insan, hukum yang apa namanya itu membajak pesawat darah ada dalamnya. Kemudian juga at-tatuf wat-takfir wa syai' min sifatil khawarij, penjelasan tentang radikal, pengkafiran, ya, takfir, dan penjelasan sifat-sifat khawarij. Kemudian hukukul ulama khurut alaih wa hukmu khurut alaihim, yaitu hak-hak penguasa dan haram dan hukum memberontak kepada mereka, ya. Kemudian al-itrabat wal i'tisam, hukum mengadakan berbagai macam apa namanya kericuan, ya. Kemudian al-anu fil ulama, hukum mencela para ulama. Kemudian juga fatwa tentang hukum non asy-syai'at wal istima'iha, ya, hukum menerima berita-berita yang hoax asy-syai'at wa istima'uha. Ini juga ada di sini jelaskan, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas dan hukum mendengarkannya. Kemudian aliyat intihariyah, emang aliyat intihariyah ini adalah percobaan bunuh diri atau bom bunuh diri, ya, bom bunuh diri. Nah, kemudian as-suluh wal jihad, mana hukum berdamai dengan non-muslim, hukum negara berdamai dengan non-muslim, dan jihad, hukum jihad dijelaskan di sini. Al-ikhtiyalat, penculikan-penculikan, faham pula hukumnya, wal-mudhaharat. Jadi di sini dijelaskan oleh para ulama ini, semua hukumnya. Tidak ada yang membolehkan satu pun fatwa-fatwa ulama kami yang membolehkan hal yang disebutkan tadi. Ya, ya, inilah, ini fatwa para ulama diberi takdim oleh Abdul Aziz Ali Sheikh, yaitu Ketua Hay'at Kibar Ulama, kemudian Dr. Saleh bin Uzan, Udu Hayat Ketua Ulama, dan dikumpulkan oleh Muhammad bin Hasan Al-Qahtani. Ini kumpulannya, fatwa-fatwa ulama kami, ya, yang memberikan tuntunan bagaimana membebaskan, ya, orang-orang dari pikiran radikal atau teroris. Baik. Ini adalah As-Saudiyun wal Irhab, ru'ya alamiah. Ya kan sering menuduh bahwa Saudi sumber teroris dan macam mana. Justru Saudi sendiri korban dari terus betapa banyaknya ditangkap di sana. Ya, bahkan kita pernah melihat proses penangkapan mereka, perang-perangan gitu. Nah, ini adalah pernyataan berbagai tokoh yang pernah hidup di Saudi Arabia, yaitu berbagai tokoh-tokoh internasional. Mungkin duta atau berbagai utusan macam ini. Ya. Coba lihat di sini, ya. Alihah beliau, teroris hari ini. Dijelaskan apa maksudnya. Ya, kemudian penjelasan ahdas edasi September. Kemudian hukum Islam menerhak. Pandangan Islam terhadap teroris. Saudi wal-Irhab, ya. Al-Wahhabiyah wa tasliihat Abdurrahman Zubaidi, ya. Apakah ada hubungan antara Wahabi dengan teroris? Al-Hukumah Saudi wa Tanzim Qaidah. Ini jawab menjelaskan hubungan ini tulisan, ya. Pemerintah Saudi dan hubungannya dengan apakah ada Tanzim Qaidah. Ini ditulis oleh tokoh-tokoh dunia yang menafikan bahwa tidak ada sama sekali indikasi bahwa apa-apa yang mereka dukan, bahwa itu adalah bahwa pikiran-pikiran yang radikal itu lahir dari Saudi Arabia. Nah, ini tokoh-tokoh internasional yang menulis. Ya. Ini kita menjelaskan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Taatu ulil amr wa asaruha fi tahkil amnil watan. Wajibnya taat kepada pemimpin dan bagaimana hasilnya dalam menciptakan ketenangan atau ketenteraman negara. Kemudian ini lagi, ya. Taatu ulil amr wa asaruha fi tahkil amnil watan. Ya. Di sini penulisnya Dr. Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Adarwish, ya. Ini adalah Ustadz Musyarik, ya, di Kuliah Syariah Riyadh. Judul mirip Fatul Amr wa Sarafi Takami, ini dicetak oleh Kementerian Agama Kuwait. Taat kepada pemimpin dan bagaimana buahnya dalam menciptakan ketentraman negara. Ini apa lagi? Ini juga kita ismu wati'u taatul amri wajib syar'i. Ta'atullah, taat kepada pemimpin adalah wajib secara syar'i. Ya. Wa aslu adzim usuluddin merupakan salah satu usul terpenting dari usul agama ini. Ya, ini Falah bin Ismail bin Mendekar, ya, mendekarnya beliau adalah seorang syekh di Kuwait. Kemudian kitab Mu'amalatul Hukam video kita bersenah. Karena, ya, Dr. Abdussalam bin Burgess, ya. Ini, baca kitab ini apakah ada di antara ajaran-ajaran dakwah salafi atau yang dituduh Wahabi itu mengajak untuk melawan pada penguasa, mengganggu keamanan negara. Baca ini, Mu'amalah itu bukan video kita bersenah. Ya. Baik. Kemudian ini an-naqdu ala mujawizil muzaharat wal i'tisamat, yaitu bantahan terhadap orang yang membolehkan demonstrasi dan penjarahan. Ya, tulisan Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Eid, Ustaz Sunnah Ulumiha al-Musyarif bi Jami'at Imam Muhammad Nusub Islamiyah Riyadh. Ya. Jadi di mana sekarang masih sudah diberikan bukti-bukti bagaimana dan bisa dilewat ceramah-ceramah banyak sekali, ya, di YouTube pasti aja nuduh wahabi radikal ataupun salafi. Kemudian ini adalah munakasyat hayah lila samati asyar mutalabiah bi hukam. Ini adalah tentang berbagai diskusi, ya, 18 masalah yang berhubungan dengan pemimpin kaum muslimin. Nah, ini bantahan terhadap syubhat-syubhatnya orang khawaris, orang kaum radikal. Ya, contohnya syubhat mereka, laisu min Quraisy, mereka memberontak karena pemimpin tidak dari Quraisy. Nah, akhadul hukum kuwa, atau mereka mengalasan memberontak, merebut kekuasaan dengan senjata. Kemudian, lam ubayi binafsi, atau dia syubhatnya adalah, aku tidak pernah membaiat. Ya, atau al-musyrikuna wa jazatu Arab. Jadi mereka menganggap, tidak mengusir orang musyrik, ya, atau bagaimana syubhat-syubhat mereka. Ista'anu bil kuffar, kalian juga syubhat mereka membolehkan membantu kepada orang kafir. Nah, ini dibantah oleh para ulama di sini. Kemudian adau amwal daulah, atau mereka mengatakan ya menyia-nyiakan harta negara. Ini alasan-alasan yang digunakan, argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh para kaum radikal di dalam merekrut. Merekrut dalam mencari pengikut. Ini dikupas syubhatnya semua di sini. Wajarul millati hiasan. Ini dikupas semua syubhatnya sini dalam kitab ini ya. Kemudian juga syubhat namanya takfir jami' hukam, suka mengkafir semua pemimpin. Khuruj ala fasik, bolehkannya memberontak kepada pemimpin fasik. Khuruj ala al-mubtadi', bolehnya memberontak kepada pemimpin yang melakukan bid'ah. Khuruj ala al-zalim, bolehkan khuruj kepada pemimpin yang zalim. Ini adalah argumentasi apa namanya syubhat-syubhat ada pemikiran orang-orang yang membolehkan memberontak. Ini dibantah syubhat-syubhat ini semua. Syubhatnya lagi adalah yahkumun bighairi ma anzalallah, mereka menjalankan hukum tidak bersama Allah. Ya, yuwalun al-kufar, mereka berwaris kepada orang kafir. Ini syubhat-syubhat mereka untuk menjatuhkan penguasa resmi. Kemudian al-kufar al-muslim, mereka telah bersongkol dengan orang kafir untuk membinasakan kaum muslimin. Ini syubhat mereka. Kemudian apa lagi? Amatu jihad, pemimpin telah mematikan jihad. Kemudian apa lagi? Ya, yusjidun al-du'at, mereka telah menahan para du'at. Ini syubhat-syubhat yang mereka bahkan untuk merekrut pengikut mereka, untuk meningkatkan apa namanya rasa emosional mereka melawan penguasa. Ini jawab syubhat-syubhat itu semua dalam kitab ini. Maka saya tantang yang kaum-kaum sama itu radikal, punya tulisan enggak ulama-ulama antum yang selama ini suka menuduh orang lain sebagai radikal? Nah, ini boleh lihat fatwa-fatwa kitab-kitab yang tulis. Ada enggak? Ya. Bahwa kami membela ini bukan karena mengejar jabatan, enggak ada di antara kami yang mengejar jabatan, enggak ada. Kami ini adalah bagian dari akidah, asas akidah, salah satu usul min usul akidah, dari akidah usul jamaah yang kami pertahankan untuk tetap setia kepada pemimpin. Ya, tapi bukan berarti setia membuta, yang saya tetap tidak ditaati, betul. Tapi bukan berarti menjadikan itu alasan untuk meninggalkan ketentuan dalam perintah-perintah yang lain. Baik. Ini sudah kita sebutkan tadi, Abdul Salam bin Bas, ya, Muhammad Tulkam bin Kitab Sunnah. Kemudian juga Al-Wan bin Maktuf, setangkai bunga fi wujubi ta'atu lil amr muslimin bil ma'ruf. Ya, setangkai nasihat lah, setangkai bunga ya, tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin dengan ma'ruf. Kangan Abi Abrahman Fauzi Al-Asari. Kemudian bagaimana pula ini juga hukuk kaum muslimin fi biladil Islam, dijelaskan bagaimana hak-haknya orang yang non muslim di negeri Islam. Kemudian adalah al-ihkam fi sibri ahwal hukam. Nah, ini penjelasan lebih rinci sebetulnya kondisi-kondisi pemimpin. Ya, dijelaskan hukumnya masing-masing oleh guru kami ya Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili. Ya. Kemudian ada karya Syekh Abdul Razak Nadimus Al-Abar yang sudah sering juga namanya didengar di Indonesia. Amnul bilad ahamiyatu wa wasailu tahqiqi wa hibdu. Ahamiyatu wa wasailu tahqiqi wa hibduhu. Ya. Adalah ketentraman negara, menjaga keamanan negara. Menjaga keamanan negara, ya, pentingnya dan cara-cara jalan untuk mencapai keamanan negara, dan wahib itu menjaga keamanan negara itu. Baik. Kemudian apalagi penjelasan akidah usulnya fil bai'ah wal imamah. Akidah usulnya tentang hukum bai'at dan kepemimpinan. Ya. Karangan Fawaz bin Yahya Al-Ghuslan. Nah. Kemudian ini sama dengan judul yang tadi, ya, ini cetakan lain. Al-ahkam fi sibri ahwal hukam, yaitu berbagai hukum, tinjauan berbagai hukum terhadap kondisi berbagai pemimpin, ya, wa masyali ra'iyyah fiha min al-ahkam, dan bagaimana seorang rakyat dalam menyikapi tuntunan agama dalam menyikapi hal itu. Kemudian ini ada lagi hasadul irhab, yaitu tentang membahas berbagai efek negatif dari terorisme. Ya, terme yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Misfar Az-Zahrani. Dan masih banyak kita-kita lain, teman-teman, ya. Kita masih bingung, gak bagaimana. Kalau masih orang suka menuduh dan candu menuduh, apalagi tanpa fakta dan data, subhanallah, ini sudah memang apa yang ada di dalam hatinya, ya, kedengkian yang berlebihan, kebencian yang tidak berdasar, ya, Allah hasibuhum, Allah yang kami hisab mereka tetap segala hal itu. Ya, demikian penjelasan yang dapat kita bahas. Kemudian insyaallah pada pertemuan akan datang, kita akan libur dulu sebentar ya. Besok 9 Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah juga jangan lupa. Ya, hari Jumat kita insyaallah lebaran. Kemudian Sabtu ada hari tasyrik sampai hari Senin ya. Kita libur beberapa hari setelah berhari hari tasyrik ya. Nanti akan tunggu aja infonya untuk untuk edisi atau episode berikutnya. Tunggu aja info, insyaallah kita akan lanjutkan episode berikutnya. Ada fakta-fakta yang akan kita kemukakan. Kita tidak perlu banyak-banyak berdebat lagi karena syubhat-syubhat mereka akan terbantahkan dengan menunjukkan karang-karang para ulama yang mengingkari, menjelaskan kebatilan-kebatilan Tuhan tersebut. Terima kasih teman-teman. Mungkin sudah pada ngantuk ya atau lapar, minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu, santai wae, jangan terlalu serius ya. Tapi inilah kenyataan di dalam dunia dakwah. Bila kita lihat ya, kadang-kadang orang-orang memang tak peduli dengan menuduh itu. Seakan-akan tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jumpa kita untuk episode yang ke-8 ini. Moga-moga baik penegak hukum, baik para dai, baik para ustaz, para kiai, para habaib ya, dapat menyaksikan bagaimana karya-karya para ulama Syafi'i atau yang dicap Wahabi dalam menangkal ya radikalisme atau paham radikalisme dan terorisme. Karya-karya yang tidak ini mah baru sedikit ya, segelintir ini, segelintir dari karya-karya mereka, belum apa-apanya ya, karena saya enggak punya duit juga beli buku gitu ya, hanya sebagian ya yang dapat dibeli ya, kemudian sebagian ada yang dikasih gratis juga ya. Itulah teman-teman yang dapat kita bahas, bahwa kita tidak perlu banyak membahas, membantah. Kita buktikan di mana Anda melihat ada orang-orang yang dibidik oleh melalui buku-buku ulama ini, mereka itu berpaham radikal atau menghasut orang untuk menentang penguasa dan seterusnya lain sebagainya ya, atau suka mencela para ulama. Itu bukan didikan para ulama kami ya, banyak sekali kita ulama kami yang mendidik kami agar kami selalu berdakwah memintikan ilmu berdasarkan ilmu yang menjalankan usul-usul sunnah wal jamaah. Nah inilah ya, demikian semoga rangkaian dari episode ini mencerahkan sedikit masyarakat lah ya, jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti ya. Dipersilakan berkunjung ke kampus-kampus ya yang di bawah bimbingan kami ataupun lembaga-lembaga di bawah bimbingan kami, tanyakan ke sana apa yang diajarkan, apa ada kita diajarkan ya, apa benar ada unsur-unsur radikal yang diajarkan? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Dan saya tentang enggak ada yang mengajarkan tentang akidah wajib atau pada penguasa sebagaimana di kampus kami, dan bukan hanya di kampus tingkat perguruan tinggi, dari kajian-kajian umum, dari pendidikan dari SD sampai pendidikan ini, itu ada pengajaran ini sampaikan, itu merupakan usul yang dijelaskan bahwa kita harus memuliakan ulama dan umara kita ya. Tetapi kalau ada kesalahan bukan berarti dengan merendahkan mereka ya, tetap menyampaikannya dengan cara baik dan sopan santun. Bahkan tadi sudah jelaskan, jangankan untuk melakukan tindakan-tindakan radikal ya, muzaharat ataupun demonstrasi saja itu dicegah, dilarang, karena tidak ada faedahnya, justru akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang luar biasa. Terima kasih untuk antum semua yang telah ikut menyaksikan dan bergabung bersama kita. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang jelas, kurang memuaskan. Demikian dapat kami bahas pada jumpa kita kali ini. Semoga antum selalu sehat walafiat ya, diberi kesehatan. Jangan lupa bahwa besok adalah tanggal 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah yang akan diampuni dosa-dosa yang tahun yang lalu, tahun akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Jadi mohon jangan lupa besok puasa Arafah. Kita istirahat dulu sejenak. Dan kita tidak akan banyak lagi komentar-komentar dengan apa yang biar dia bikin rekam video apa-apa saya, kita sudah enggak akan melayani lagi itu. Sudah kayaknya berdebat ya, pun langsung pun tidak pernah, sudah enggak perlu. Ya, kita sudah mengetahui, antum sudah mulai bagaimana mereka dalam berdebat, memotong-motong ungkapan para ulama, membaca sebagian halaman lalu diambil kesimpulan. Nah, begitu ya, enggak mungkin ketemu lah. Enggak akan ketemu. Kita kalau debat ada titik tentu yang jelas, kemudian nanti akhirnya kita bisa ketemu pemikiran kita, itu yang inginnya. Kalaupun tidak ketemu, tidak saling memusuhi, tidak saling fitnah, kayak gitu. Itu penginnya kita. Ya demikian, semoga hal-hal ini dapat menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang selama ini dapat menjelaskan ya berbagai pihak yang selama ini belum mengetahui hakikat yang sebenarnya. Terima kasih. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.